ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan tafsirnya. Kita masuk ke ayat ke 234. Ya. Betul kan? Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim." والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, itu para suami ya, dan meninggalkan istri-istri. Ya, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, maksudnya yaitu para suami, dan meninggalkan istri. Ya tarabbas nabi anfusihinna, maka istri-istri tersebut menunggu ya diri mereka, maksudnya beriddah. Arba'ata ashhuri wa ashra, itu 4 bulan 10 hari. Dan sudah kita sebutkan kemarin dikecualikan padanya siapa? Wanita yang ditinggal, meninggal, dan dalam keadaan ia hamil. Ini sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang ditinggal, meninggal oleh suaminya. 2 hari kemudian ia pun melahirkan. Maka kemudian si wanita tersebut bersiap-siap untuk menerima lamaran laki-laki. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkannya. Itu menunjukkan ya khusus untuk wanita hamil, maka iddahnya sampai apa? Ya, sampai melahirkan. Fa idza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai ajalnya, maksudnya telah selesai dari masa iddahnya. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, pada apa yang mereka lakukan pada diri mereka dengan bil ma'ruf, dengan sesuai dengan uruf. Artinya ya, ketika telah selesai masa iddah, maka semua sesuatu yang tidak boleh dilakukan masa iddah kembali boleh. Seperti berhias ya, memakai apa namanya, bersolek. Demikian pula dilarang untuk menerima lamaran. Nah, ketika telah selesai, maka pada waktu itu diperbolehkan itu semuanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah khabirun. Khabir itu dari kata akhbara yukhbiru. Ikhbaran khabir artinya yang sangat mengetahui dan akan mengabarkan semua apa yang kalian lakukan. Disebut seseorang khabir kalau ilmunya sangat luas. Dan Allah khabir, kenapa? Karena Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Baik, dari ayat ini akhi kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, wujubul iddah alal mutawaffa anha zawjuha. Wajibnya beriddah atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan Allah mengatakan, ya tarabbasna bi anfusihinna, hendaklah mereka menunggu, itu beriddah. Faedah yang kedua, wa minha wujubul iddah alal mutawaffa anha zawjuha sawa'un kanat shaghira am kabira. Wajibnya beriddah ini atas setiap istri yang ditinggal oleh yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Baik dia masih, si istri ini masih kecil ataupun sudah tua. Masih muda ataupun sudah apa? Tua, tidak ada bedanya dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena ayat ini sifatnya apa? Mutlak. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Dalil yang mutlak harus dibawa kepada kemutlakannya. Tidak boleh diikat dengan ikatan tertentu kecuali kalau ada dalil. Dan di sini tidak ada ikatan, tidak ada takyid. Maka pada waktu itu tidak boleh mengikat suatu dalil yang mutlak ya kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil ya sudah, kita apa namanya? Sikapi sesuai dengan kemutlakannya. Nah, di sini Allah mengatakan dan mereka meninggalkan istri. Allah tidak menyebutkan istri itu harus seperti apa, apakah sudah tua atau masih muda. Tidak disebutkan, ini namanya mutlak. Ya. Demikian pula faedah yang ketiga, sawa'un dakhala biha am lam yadkhul. Baik istri yang sudah didukhul maupun istri yang belum dukhul. Misal antum akad nikah nih sama perempuan, sama akhwat. Setelah akad belum sempat antum jima, belum sempat antum berduaan dengan dia, antum meninggal. Iya. Maka ayat ini tidak memberikan kepada kita penjelasan apakah istri dalam ayat ini yang sudah didukhul atau belum didukhul. Ayat ini mutlak. Maka tidak ada bedanya dalam masalah ini. Walaupun dia belum didukhul, tetap masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, karena sudah kita sebutkan bahwa ayat ini sifatnya apa? Mutlak. Kata beliau liqauli ta'ala, karena Allah mengatakan azwajan dan meninggalkan istri. Li'anna zawjah takunu zawjah bimujaradil aqad. Disebut istri sebatas diadakan akad nikah sudah dianggap sebagai apa? Istri. Ya. Aminha wujubun tidharil mar'a binafsiha muddatal iddah bihaitsu la tatazawwaj wa la tata'arrad lizawaj. Kaidah selanjutnya, wajibnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menunggu beriddah, di mana ia tidak boleh menikah dan tidak boleh menerima pinangan. Ya. Saat itu wajib dia menunggu. Aminah, faedah selanjutnya, anna sirriyah latal zamuha iddatul wafah. Bahwa istri sirriyah, selir, itu hakikatnya bukanlah istri, kata beliau. Karena biasanya para raja punya selir, apa? Maka selir itu bukan istri. Maka tidak apa namanya, tidak berlaku bagi mereka masa apa? Iddah. Aminha annahu law tabayyana 'inda al-wafah anna nikaha batilun lam ta'tadda bil wafah. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang keenam. Bahwa ketika suami meninggal lalu ternyata jelas kepada sang istri bahwa pernikahannya batil, tidak sah. Maka pada waktu itu dia tidak perlu beriddah. Contoh misalnya, setelah suaminya meninggal, baru tahu ternyata suaminya itu saudara susunya. Saudara apa? Sepersusuan. Sementara kan menikah dengan saudara sepersusuan, boleh tidak, Pak? Boleh, haram. Berarti menikah dengan saudara sepersusuan, pernikahannya batil tidak? Batil, tidak sah. Iya. Baru ketahuan setelah meninggal dunia itu. Maka pada waktu itu karena dia tidak sah sebagai seorang istri, maka pada waktu itu tidak ada masa iddah buat dia. Faminha anna iddata al-mutawaffa anha zawjuha arba'atu ashhur wa ashrah ayyam. Ya, kanat tahidhu aw la tahidh. Bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan. tanpa melihat apakah wanita ini haid atau tidak. Itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Sama saja apakah ini wanita yang haid atau wanita yang tidak haid, dan sudah kita sebutkan dikecualikan padanya wanita hamil. Maka masa iddahnya sampai melahirkan. Ya. Ini adalah pertanyaan, kenapa 4 bulan 10 hari? Apa hikmahnya? Kenapa enggak 5 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Tentu masalah ini, akhi, masalah penentuan berapa-berapa itu hak Allah saja. Ini yang disebut dengan ibadah yang sifatnya mahdhah, yang kita tidak bisa mengetahui apa ilatnya apa. Namun para ulama berusaha untuk mencari hikmahnya. Mencari apa? Hikmahnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan, di anna aqalla ma yumkin an yataharrak fihi al-janin arba'at ashhur. Karena waktu yang paling cepat dipastikan si janin ini hidup atau tidak itu 4 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa 40 hari pertama berbentuk apa? Berbentuk apa? Air mani. Kemudian 40 hari kedua berbentuk apa? Alaqah. Kemudian 40 hari ketiga berbentuk apa? Mudghah. Berarti jumlahnya berapa? 4 bulan. Ya. Baru kemudian ditiupkan padanya apa? Ruh. Kata mereka, berarti itu menunjukkan bahwa 4 bulan ini berhubungan dengan ditiupkan padanya apa? Ruh. Namun kata Syekh Utsaimin, menurutku hikmah ini kurang tepat. Ya. Sebab ada mereka yang ditalak, meninggal suaminya belum didukhul dan belum hamil. Sehingga menurut beliau kurang bagus. Allahu a'lam, kata beliau, hikmah yang paling tepat tentang 4 bulan 10 hari ini adalah, kata beliau, anil hikmah annahum lamma kanu fil jahiliyah tabqal mar'ah hawlan kamilan fil iddah ba'da mauti zawjiha wa tabqa fi baitin saghir kal khiba' laha wa la tamassul ma'a abadan ta'kul wa tashrub hatta la tamut wa tabqa bi'irqiha wa ra'ihatiha wa hayudhiha niwanataniha limuddati sanatin kamilah. Itu bahwa di masa jahiliyah, kalau ada istri yang suaminya meninggal dunia, maka dia harus tinggal di sebuah rumah kecil, Pak, seperti apa? Kemah. Di mana ia enggak mandi. Dia berhaid di situ. Ya. Dia selama setahun itu pokoknya enggak boleh mandi. Tapi tetap makan dan minum. Ya. Sehingga ketika telah sempurna apa yang setahun, maka mereka pun membawa apa? Tikus untuk diberikan kepada siapa? Wanita tersebut. Iya. Apa yang terjadi? Karena si wanita ini setahun di situ tentunya bau banget, Pak. Saking baunya itu tikus mati, Pak. Betul. Sebutkan dan disebutkan begitu. Iya. Baru kemudian setelah setahun selesai, si wanita ini pun kemudian idza tamal haul atau laha bi ba'rah, mereka membawa apa, kotoran manusia. Ya, fa akhadhat al ba'rah wa ramat biha, lalu ia mengambilnya dan membuangnya. Ka'anna taqul ya kullu ma marra alayya fa huwa ahwan min rami hadhil ba'rah. Wa setahun saya di sini itu ya lebih ringan dibandingkan dengan melempar apa, tai tersebut. Ya. Maka kemudian Islam pun datang dan menghapus kebiasaan jahiliyah itu. Maka Allah menggantinya dengan iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan? Karena 4 bulan itu sepertiga dari setahun. Dan 10 hari itu sepertiga dari sebulan. Karena kan setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Sepertiganya berapa? 4 bulan. Satu bulan berapa hari? 30 hari. Sepertiganya berapa? 10 hari. Sedangkan Nabi mengatakan, wa thuluts katsir. Sepertiga saja sudah banyak. Itu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Iya. Faedah selanjutnya, ya akhal Islam, min fawaidil ayah, annal iddah idzan tahat jaza lil mar'ah an taf'al kullama kana ma'rufan min tajammulin wa khurujin minal baiti wa ghairi dzalik. Bahwa kalau sudah selesai masa iddah, maka si wanita ini kembali boleh melakukan kebiasaannya. Ya, seperti berhias, keluar dari rumah untuk keperluan ataupun yang lainnya. Ya. Karena Allah mengatakan fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apabila mereka telah selesai dari masa iddah mereka, tidak ada dosa atas kalian. Ya. Terhadap apa yang mereka lakukan pada diri mereka tersebut. Aminha faedah yang ke-10. Annal awliya'a mas'uluna an mauliyatihim. Bahwa para wali, baik itu ayah, kalau ayah tidak ada berarti walinya siapa? Wali wanita itu, paman. Ya. Itu bertanggung jawab terhadap wanita yang ia menjadi wali untuknya. Punya tanggung jawab dia. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa idza balagna ajalahunna, apabila para wanita telah selesai masa iddahnya, sudah selesai masa iddahnya, Allah mengatakan apa? Fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Kalian di sini kembali kepada siapa? Para wali. Ya, Allah tidak mengatakan fala junaha alaihinna, tidak ada dosa atas para wanita, tapi Allah mengatakan tidak ada dosa atas kalian. Kalian kembali kepada wali. Kenapa? Karena wali lah yang punya kewajiban untuk memperhatikan, ya, mereka yang berada di bawah tanggungannya. Sebut wali, pada asalnya wali siapa, Pak? Ayah. Kalau ayah tidak ada, siapa yang menjadi wali? Ya, kakaknya, atau adiknya, atau pamannya. Itu merupakan ahlul asabah. Itu mereka yang disebut dengan wali. Ya, mereka lah yang punya tanggung jawab yang besar, ya, terhadap adiknya yang menjanda tersebut karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Mereka lah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah setelahnya. Ya. Aminah, faedah yang ke-11, i'tibarul urf. Bahwa uruf itu sesuatu yang diperhitungkan dalam syariat. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, "Fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf." Dan tidak ada dosa atas kalian wahai para wali terhadap apa yang mereka lakukan pada diri mereka bil ma'ruf. Artinya yang sesuai dengan uruf, kebiasaan. Maka dalam Islam, ya, bahwa uruf, kebiasaan, adat istiadat itu diperhitungkan. Namun sudah kita jelaskan kemarin, ya ikhwah, kapan adat istiadat atau kebiasaan itu boleh dijadikan patokan? Ada yang masih ingat? Ketika tidak ada batasannya dalam syariat. Ketika tidak ada batasan dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat, kebiasaan. Selama dengan syarat apa? Dengan syarat tidak bertabrakan dengan syariat. Makanya dalam Islam, Pak, adat istiadat itu tidak diterima secara mutlak, tidak ditolak secara apa? Mutlak. Ya. Namun di situ ada pembahasan atau syarat-syarat yang harus diperhatikan. Aminah, faedah yang selanjutnya. Isbatu ilmillahi azza wa jalla bidh-dhahir wal khafi. Penetapan bahwa ilmu Allah itu mencakup semua, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir itu artinya huwal alim bi bawatinil umur. Yang mengetahui semua perkara sampai yang tersembunyi Allah tahu. Ya. Aminha, faedah selanjutnya, at-tahdhir min mukhalafati hadzal hukm. Itu ancaman terhadap orang yang menyelisih hukum ini. Karena Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Seakan Allah mengancam, ingat Allah tahu loh perbuatan kalian. Iya. Walaupun kalian lakukan itu sendirian tanpa dilihat orang, Allah tahu. Maka itu ancaman, bukan ancaman. Baik, kita lanjutkan ikhwah ayat berikutnya. Allah berfirman, "Wala junaha 'alaikum bima 'arraqtum bihi min khitbatin nisa." Dan tidak ada dosa atas kalian dalam perkara yang kalian ta'rid. Ta'rid itu artinya ya, tidak berbicara secara terang-terangan. Ta'rid itu ya. Min khitbatin nisa, dari melamar wanita. Artinya begini, ada seorang wanita meninggal dunia suaminya. Dan ternyata wanita ini misalnya cantik banget. Ya. Itu gimana ini biar saya dapat nih. Sementara kalau masa iddah enggak boleh antum lamar gitu. Akhirnya antum menggunakan bahasa kiasan. Bukan bahasa yang terang-terangan. Ya. Contoh misalnya antum berkata begini. Siapa sih laki-laki yang tidak mau sama kamu? Ya, maksudnya seperti itu. Maksud tujuannya adalah kesono gitu loh. Ya, paham tidak? Ini namanya ta'rid, Pak, dalam bahasa Arab. Ya. Ta'rid itu bahasa yang tidak terang-terangan, tapi maksud tujuannya adalah kesana gitu. Ya, itu namanya ta'rid. Maka Allah mengatakan wala junaha 'alaikum fima 'arraftum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa atas kalian. Ya ai la isma 'alaikum. Atas kalian, kum di sini untuk laki-laki. Dalam perkara yang kalian ta'rid tadi. Apa sih ta'rid bahasa Indonesianya? Kiasan kali ya. Hah? Yakin sindiran atau kiasan. Cuma kalau sindiran biasanya suka nyelekit, Mas. Kalau nyindir itu biasanya apa? Suka nyelekit, nyakitin hati. Iya. Min khisbatin nisa, dari melamar wanita. Au aknantum fi anfusikum, atau yang kalian sembunyikan pada diri kalian. Iya. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah tahu bahwa kalian akan menyebut mereka. Ketika kalian menginginkan mereka, biasanya kan aku antum sebut-sebut tuh, Pak. Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Aitu kallimuna fihinna mu'arribina an raghbatikum fi nikahihinna." Artinya kalian akan membicarakan wanita tersebut. Ya, seperti membicarakan dengan kakaknya atau dengan temannya atau dengan ayahnya. Ya. Allah tahu itu. Walakin la tu'iduhunna sirra. Akan tetapi jangan kalian memberikan janji kepada mereka secara rahasia. Ya. Artinya jangan terang-terangan. Ya, bahwa antum mau melamar dia secara rahasia antara dia dengan kamu, enggak boleh. Ya. Khilaf para ulama, apa makna sirra di sini? Walakin la tu'iduhunna sirra. Apa makna daripada sirran di sini? Sebagian ulama mengatakan sirra min asma'in nikah. Salah satu nama dari nikah. Artinya, wala tu'iduhunna nikahan. Jangan kalian janjikan para wanita yang sedang beriddah itu untuk dinikahi oleh kalian. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat ai wa'dan sirron fima bainakum wa bainahunna. Sirron di sini artinya rahasia antara kamu dengan dia, si wanita ini. Di mana kamu mengucapkan dengan terang-terangan kepada dia bahwa saya akan melamar kamu. Ya. Tapi rahasia antara dia dengan dia saja. Ini dua-dua penafsiran ini masuk dalam ayat ini. Dua-duanya tidak boleh. Iya. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kecuali kalau mengucapkan kata-kata yang baik, maksudnya kata-kata yang baik di sini bukan isinya adalah menjanjikan nikah, bukan. Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Alaysa huwa min jinsi ma qablahu minal mu'adah sirran." Kecuali kalau kamu mengucapkan kata-kata yang ma'ruf, bukan artinya kata-kata yang ma'ruf di sini artinya jenis dari memberikan janji tadi secara rahasia. Ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan ucapan yang ma'ruf tadi yaitu yang kembali kepada awal ayat tadi, itu ta'rid. Apa tadi itu? Ta'rid, tahu enggak ta'rid? Yang kiasan tadi, Mas. Iya. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah, dan jangan kalian berazam untuk berakad nikah. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai ya kepada waktu yang telah ditentukan, itu selesainya masa iddah. Artinya enggak boleh mengadakan akad nikah ketika masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah ya enggak masalah. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian, maka waspadalah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Setelah Allah mengancam, Allah juga memberikan apa? Targhib. Ya, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun. Jika kalian melakukan itu lalu kalian taubat. Halim. Halim itu artinya tidak menyegerakan siksanya. Tapi Allah memberikan apa? Waktu supaya kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jawazu ta'rid fi khutbatil mutawaffa anha zaujuha. Bolehnya menggunakan ta'rid dalam melamar wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Jadi yang tidak boleh itu, yang boleh itu ta'rid tadi, Pak. Berarti kebalikannya, wa minha, faedah yang kedua apa? Tahrimu tasrih. Diharamkan terang-terangan. Kalau enggak terang-terangan ta'rid boleh. Adapun kalau terang-terangan enggak boleh. Ya. Ini namanya mafhum mukhalafah. Mafhum apa? Mukhalafah. Kalau ta'rid boleh, berarti kebalikannya tidak boleh. Ya. Pemahaman kebalikan dari ayat itu, karena Allah mengatakan tidak ada dosa kalian-kalian menta'rid. Berarti dosa kalau kalian apa? Mentasrih. Karena kebalikan ta'rid apa? Tasrih. Tasrih artinya apa? Terang-terangan. Kalau ta'rid artinya tidak secara terang-terangan tadi. Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, inna khifbatal mu'taddah tanqasimu ila thalathati aqsam. Melamar wanita yang sedang beriddah ada tiga macam. Yang pertama, tahrumu tasrihan wa ta'ridan. Watubahu tasrihan wa ta'ridan wa tasru wa tahrumu tasrihan la ta'ridan. Yang pertama, haram baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Yang kedua, boleh baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Yang ketiga, haram kalau terang-terangan, boleh kalau tidak terang-terangan. Jadi ada tiga keadaan. Ya. Fal awal fi raj'iyah li ghairi zawjiha. Fa yahrumu 'alal insan an yakhthuba raj'iyah la tasrihan wala ta'ridan. Yaitu wanita yang sedang beriddah di masa iddah talak. Talaknya talak rujuk. Talak rujuk itu talak keberapa, Pak? Talak rujuk itu, talak raj'i itu talak keberapa? Masa lupa, kemarin kita pelajari loh. Talak satu dan talak dua. Nah, kalau antum mentalak istri antum, saya talak kamu satu. Berarti beriddah berapa bulan? Berapa bulan? Tergantung dia haid apa enggak. Kalau berhaid maka tiga kali haid. Kalau dia tidak sudah tidak berhaid maka tiga bulan. Nah, selama dia berada masa iddahnya, boleh enggak dilamar? Haram, baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Kenapa? Karena status wanita yang sedang seperti ini masih istri orang. Statusnya masih apa? Istri orang. Karena dia masih masa iddah, tapi iddahnya iddah talak. Beda kalau misalnya sudah 4 bulan, sudah 3 kali haid, enggak dirujuk. Rujuk, otomatis apa? Talaknya bain, sugro, udah bain, bukan istrinya lagi. Kalau sudah bain seperti itu, ya sudah, enggak masalah untuk di jadi khitbah. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wallati tahillu tasrihan wa ta'ridan hiyal ba'in min zawjiha bi ghairi thalath. Al-mutallaqu 'ala 'iwad wal-mukhtali'ah wal-fasikhah niqahiha bisababin. Keadaan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh dilamar secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Yang kedua, yang boleh dilamar secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Siapa dia? Yaitu ya, wanita yang sudah bain dari suaminya. Wanita yang sudah apa? Bain dari suaminya. Ya. Baik bain dari talak yang ketiga selesai sudah bain. Atau bain yang sifatnya bukan talak seperti khulu. Seperti apa? Khulu. Ya. Karena khulu itu wanita yang apa? Mengajukan cerai kepada qadhi. Lalu qadhi menyuruh supaya wanita mengembalikan apa? Maharnya. Sesuai dengan keriduan dari kedua belah pihak. Ya, kemudian si qadhi memutuskan memfasikh, membatalkan pernikahan. Maka masa iddahnya berapa? Ada yang masih ingat? Iddahnya wanita yang khulu berapa? Sekali haid. Sekali apa? Haid. Setelah sekali haid, enggak masalah setelah itu menikah. Boleh dilamar baik tasrih maupun tidak, maupun ta'rid. Silahkan. Ya. Adapun yang ketiga, ini yang sedang dibicarakan dalam ayat ini. Yaitu boleh secara ta'rid dan haram secara tasrih. Itu wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Maka dia beriddah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Maka boleh dilamar secara ta'rid, tapi tidak boleh dilamar secara apa? Tasrih. Paham ya ikhwah? Ada yang tidak paham? Antum paham? Paham insyaallah. Alhamdulillah. Yang belum nikah paham kan? Beda yang ketiga, jawazu idmaril insan fi nafsi khitbata mra'ah la yajuzu lahu tasrih bi khitbatiha. Bolehnya seseorang menyembunyikan keinginan pada dirinya untuk melamar seorang wanita yang tidak boleh terang-terangan dilamar. Dan Allah mengatakan di situ, wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa au aqnantum fi anfusikum. Ya, tidak dosa atas kalian. Kalian melamar wanita yang ditinggal meninggal itu secara tidak terang-terangan. Atau kalian sembunyikan keinginan kalian pada diri kalian, enggak dosa. Ya. Faminha jawazu dzikril insan almar'ah almu'taddah fi nafsihi wa li ghairihi. Faedah selanjutnya, bolehnya seseorang insan menyebut wanita yang sedang beridah tersebut pada dirinya atau kepada orang lain. Si fulanah ya, masya Allah, pengen saya, misalnya gitu. Tapi ngomongnya ke orang lain gitu loh, bukan kepada siapa? Si wanita. Ya, itu boleh-boleh saja. Kalau qala syakhsun, kalau ada orang berkata misalnya, innani urid an atazawaj imra'ata fulan almutawaffa anha zawjuha. Saya pengen sekali menikahi dia. Tapi kita ngomongnya pada diri sendiri, enggak masalah. Atau kita ngomongnya kepada siapa? Teman kita, enggak masalah juga. Yang tidak boleh itu kalau ngomongnya langsung kepada siapa? Wanita yang sedang beridah tersebut. Iya. Faminha, faedah selanjutnya. Annahu la yajuzu lil insan an yuwa'ida al-mu'taddah min al-wafati bin nikah. Tidak boleh seseorang memberikan janji kepada wanita yang sedang beriddah, yang ditinggal meninggal oleh suaminya, untuk dinikahi. Ya. Seperti misalnya antum bilang ke dia, kalau nanti kalau iddah kamu sudah selesai, aku akan nikahin kamu. Boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan begitu, wala tuwa'iduhunna sirran. Jangan walakin la tuwa'iduhunna sirran, tapi jangan kalian memberikan janji kepada mereka walaupun secara rahasia. Gimana terang? Terangan. Iya. Faedah yang keenam, maminha anna ta'ridha bi khitbatil mutawaffi anha zawjuha min al-qawl al-ma'ruf ghairul munkar. Bahwa melamar wanita yang ditinggal meninggal suaminya dengan tidak terang-terangan itu termasuk ucapan yang ma'ruf. Tidak termasuk ucapan yang munkar. Karena Allah mengatakan illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kalau kamu mengucapkan kata-kata yang ma'ruf. Maksudnya tadi itu tidak terang-terangan, tapi dengan ta'rid. Dengan apa, Pak? Dengan ta'rid. Ya, tidak terang-terangan. Faminha tahrimu 'aqdin nikah fi asna'il iddah. Faedah yang ketujuh, haramnya akad nikah di masa iddah. Haramnya akad nikah apa? Di masa iddah, kecuali iddah dari talak roj'i. Maka suaminya mau kembali ke istrinya di masa iddah, na'am. Ya, justru memang waktu untuk rujuk itu harus di masa iddah. Adapun kalau masa iddahnya sudah selesai, maka harus rujuknya dengan nikah yang baru dan mahar yang baru, kalau itu talaknya talak roji. Ya. Faedah selanjutnya, akhal Islam azanillahu wa yakum, al-isyarah ilal inayah bil-iddah. Ayat ini memberikan isyarat tentang perhatian masalah iddah. Wa'annahu yang bagi antuktab, bahwasanya selayaknya untuk ditulis. Karena Allah mengatakan, hatta yablughal kitabu ajalah. Sampai, ya telah sampai tulisan pada waktunya. Artinya hendaknya benar-benar ditulis masa idah itu. Supaya jangan apa? Jangan kurang. Jangan sampai kurang. Semenjak kapan dia apa suaminya meninggal dunia, tanggal berapa? Berarti dihitung tuh 4 bulan berapa? 10 hari dari situ. Maka dicatat baik-baik. Ya, supaya tidak salah. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Amin. Faedah selanjutnya, al-mukhatabatu bil mujmal. Allah di sini mengajak bicara dengan sesuatu yang sifatnya global. Karena ini termasuk balaghah. Allah mengatakan hatta yablughal kitabu ajalah. Hingga yablugho sampai al-kitabu, tulisan itu ajalah temponya. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan sampai telah selesai temponya, dan Allah tidak menyebutkan secara detail, tapi secara mujmal di situ. Ya, dan telah Allah sebutkan sebelumnya tentang ajalnya, itu bahwasannya temponya 4 bulan 10 hari. Pada 10 yang ke-10, ihatatu ilmi Allah taala bi kulli syai, bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Dan Allah mengatakan wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah, Allah tahu apa yang ada pada diri kalian. Fahdharuh, maka waspadalah kalian. Hati-hati. Sampai-sampai niat-niat kalian yang tidak baik itu Allah tahu. Jadi yang harus kita lakukan apa, Pak? Berhati-hati, Pak. Ya. Aminha anna hadzal Qur'an al-'azim mathani. Ya, faedah selanjutnya hadis ini, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mathani. Itu yang diulang-ulang. Ya, bima'na tusanna fihi al-umur wal mawadhi'. Diulang-ulang dalam beberapa tempat. Ya. Fa idza dzakara ahlal jannah dzakara ahlan nar. Ya. Dan makna mathani diantaranya yaitu tusanna fihil umur, yaitu digenapkan perkara tersebut. Maksudnya bagaimana? Contoh kata beliau, kalau disebutkan padanya tentang surga, biasanya Allah menyebutkan tentang apa? Neraka, saling melengkapi. Kalau disebutkan padanya berharap, disebutkan padanya apa? Rasa takut. Di sini Allah mengancam, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah tahu apa yang ada pada diri kalian. Setelah itu, setelah Allah mengancam, Allah memberikan harapan. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah ghafur, maha pengampun. Lagi maha apa? Halim. Ini diantara makna al-mathani. Artinya tusanna fihil umur. Dilengkapi, saling melengkapi. Sebab kalau misalnya mengancam saja tanpa memberikan harapan, ini tidak baik. Memberikan harapan saja tanpa memberikan ancaman juga tidak baik. Tapi dengan melengkapi satu sama lainnya akan menjadi seimbang dan baik. Aminha isbatu ismaini min asma'illah. Di antara faedah ayat ini yaitu penetapan dua nama Allah, yaitu Al-Ghafur, yang maha pengampun. Al-Halim. Halim dari kata hilm, ya, yaitu menahan emosi dan tidak melaksanakannya saat emosi. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya akhi, tidak menyegarakan apa? Sanksinya kepada hamba-hambanya. Setiap kalau bayangkan kalau Allah setiap kali berdosa langsung dikasih sanksi, tidak ada manusia yang akan tersisa di dunia ini, Pak. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat halim, Allah ulur, Allah berikan tempo. Ya. Kalaupun kita berdosa, tetap saja Allah kasih kenikmatan dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita mau bertaubat. Allah kasih kesempatan kita terus supaya kita mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu halimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, terkadang kita bertanya-tanya, kenapa sih itu orang-orang zalim masih hidup aja sih gitu. Kalau kita kan pengennya mampus loh secepatnya gitu loh. Kok masih aja, kenapa sih orang kafir ini malah dikasih sama Allah apa? Rezeki banyak banget. Itu diantara makna halimnya Allah, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan sanksi kepada hamba-hambanya. Ya. Karena kenapa Allah tidak menyegerakan? Tentu di sana ada apa? Tidak lepas dari hikmah yang Allah inginkan. Terkadang Allah tidak segerakan karena Allah masih memberikan tempo agar mereka mau taubat dengan kasih sayangnya. Terkadang Allah tidak menyegerakan karena Allah ingin mengulur dia supaya tambah keras siksaannya dan tambah tersesat jalan. Ya. Hanya Allah yang Maha tahu tentang hikmah-hikmah di balik itu semua. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah. Ayat selanjutnya ayat 236. 236. Allah mengatakan la junaha alaikum. Kembali Allah mengatakan la junaha alaikum. Artinya apa? Tidak ada dosa atas kalian. La isma alaikum. Ya. In talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna faridhah. Jika kalian mentalak para wanita, istri-istri kalian, malam tamassuhunna, ya, artinya selama kalian belum menyentuh mereka, artinya belum dukhul kepada mereka, aw tafridhu lahunna faridhah ay tajma'u bainal amrayn baina alla tafridhu lahunna faridhah wa baina alla tamassuhunna fala junaha 'alaykum idza talaqtumul mar'a ba'dal 'aqd biduni masis wabiduni tasmiyati mahar. Atau kalian sudah menentukan untuk mereka apa maharnya. Artinya kata beliau, tidak dosa kalian untuk mentalak istri kalian setelah akad nikah. Ya. Baik kalian belum menyentuh mereka sama sekali, demikian pula belum ya memberikan apa mahar. Ya. Au huna al-qaraji harfu 'athaf 'ala tamassuhunna. Dan kata-kata au di sini bukan takhir, bukan pemberian pilihan, Pak. Tapi au di sini harfu 'athaf. Sama dengan wau. Maknanya wau sebetulnya. Iya. Artinya tidak dosa atas kalian ya untuk kalian mentalak istri kalian di dua keadaan ini. Keadaan yang pertama, kalian belum menyentuh istri kalian. Keadaan yang kedua, kalian belum menentukan apa mahar untuk mereka. Ya. Lalu Allah berfirman, wa mati'uhunna, dan berikan kepada mereka apa mut'ah. Mut'ah di sini bukan nikah mut'ah, Pak. Ya. Artinya pemberian dari seorang apa? Suami kepada siapa? Istrinya yang ia talak tersebut. Udah Isya? Udah Isya atau cuma jam aja? Mamati'uhunna, berikan kepada mereka mut'ah. Ketika kamu talak itu loh, maka berikan kepada wanita yang kamu talak itu apa? Mut'ah, pemberian. Alal musi'i qadaruhu, atas orang yang punya kelebihan harta, maka sesuai dengan kelebihan hartanya. Wa'alal muqtiri qadaruhu, dan bagi mereka yang seret terjekinya, tetap dia memberikan kepada siapa? Ya, istri yang ditalak tersebut, mut'ah tersebut, sesuai dengan kemampuannya juga. Ya. Khilaf para ulama. Maksudnya di sini apa? sesuai dengan kemampuan suami, keadaan suami atau keadaan istri, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin. Sebagian ulama mengatakan disesuaikan keadaan istri. Kalau istrinya orang kaya, harus dikasih mut'ahnya sesuai dengan keadaan orang kaya. Kalau istrinya orang miskin, ya disesuaikan. Namun pendapat yang rajih, yang sudah kita sebutkan kemarin, yang dimaksud di sini disesuaikan keadaan siapa? Suaminya. Sesuai kemampuan si suami tersebut. Ya. Mata'an bil ma'ruf, pemberian sesuai dengan uruf. Pemberian dengan sesuai dengan apa? Uruf, apa sih uruf tadi Pak? Kebiasaan yang ada di masyarakat. Lihat ya, dalam Al-Quran itu sering kali Allah mengatakan bil ma'ruf. Kata ma'ruf dalam Al-Quran, maknanya yaitu sesuai dengan uruf. Ya, uruf itu artinya apa? Kebiasaan tadi. Ya, haqqan 'alal muhsinin, ini adalah perkara yang berhak atau wajib di atas orang-orang yang berbuat ihsan. Dan insyaallah kita akan ambil faedah-faedahnya. Ya. Dan sedikit penjelasan yang lainnya dari ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.